Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كمسلمين مسلمات para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa mengucapkan, meyakini dan mengamalkan segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga bisa menjauhi segala macam bentuk ucapan, keyakinan ataupun amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semua. Siapa yang memiliki masalah di dalam keluarganya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang memiliki masalah dalam masalah kehidupannya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang memiliki masalah dalam masalah ekonominya, dimudahkan oleh Allah. Yang memiliki masalah dalam kesehatannya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, kita masih ada pembahasan sabar. Sabar. Ya. Sebagaimana telah kita pelajari bersama bahwa sabar itu adalah habsul lisan anit tasakhuti wa habsu al-qalbi anil ghadabi wa habsi al-jawarihi anil fi'li an fi'lil ma'asi. Sabar itu adalah menahan lisan, hati, dan perbuatan dari murka, marah, tidak terima dengan keputusan-keputusan Allah, dengan takdir-takdir Allah, dan melampiaskannya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah berupa kemaksiatan. Ini sabar. Menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah, marah, menahan hati untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah, dan menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, yaitu kemaksiatan. Inilah sabar. Dan kita masih, atau kita sampai pada ayat yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Pada ayat yang terakhir, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Ahzab, ya. Surat Muhammad, ya. Surat Muhammad ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan sungguh kami akan benar-benar menguji kalian. "Walanabluwannakum." Lamnya lam taukid, yakni lam penyangatan. Nunnya nun taukid, yaitu nun penyangatan. Jadi perkara ini betul-betul disangatkan, apa ya disangatkan? Sungguh-sungguh. Jadi di apa? Dikuatkan, ditekankan dua kali, ya, di depan dengan lam taukid, di belakang dengan nun taukid. Berarti masing-masing kita pasti akan diuji. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh kami benar-benar akan uji sehingga kami mengetahui siapakah yang benar-benar menjadi mujahid dari kalangan kalian dan siapakah yang benar-benar sabar dari kalian. Sudah kita terangkan bahwa hidup ini ujian. Kemudian di antara bentuk ujian adalah ketaatan. Di antara bentuk ujian adalah apa? Ketaatan. Di antara bentuk ketaatan adalah jihad. Jadi jihad itu adalah ujian. Ujian bagi yang akan berangkat. Ketika berangkat, berani atau tidak, jadi atau tidak. Kemudian juga ujian ketika sudah berangkat. Ketika sudah berperang di medan jihad. Yakni niatnya apa ketika dia berjihad. Kemudian juga ujian ketika setelah selesai. Apa yang dia cari? Apakah dia cari pujian? Ataukah dia cari ghanimah, harta rampasan perang, dan yang lain-lain? Ataukah meninggikan agama Allah? Telah kita terangkan bahwasanya jihad yang sesungguhnya adalah ketika seseorang berperang di jalan Allah dengan tujuan meninggikan kalimatullah, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jihad. Akan tetapi sudah pula kita terangkan, dan sudah pula kita terangkan bahwa ternyata ujian ketaatan bukan hanya dengan jihad. Salat pun ujian bagi kita. Puasa pun ujian bagi kita. Sampai betul-betul tampak siapa yang benar-benar sholat dan siapa yang tidak. Makanya kita pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Padahal di dalam kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar, dan menerangkan bahwa sholat itu adalah sesuatu perkara yang sangat besar. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Perintah menunjukkan sholat adalah perkara yang besar. Tapi di kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil musallin. Apa yang bisa kita fahami? Yang bisa kita fahami, sholat itu ujian. Jenengan sholat itu untuk siapa dan untuk apa? Ada yang sholatnya betul-betul lillahi azza wa jalla. Ada yang sholatnya li ghairillahi azza wa jalla. Ada yang sholatnya betul-betul karena Allah. Ada yang sholatnya bukan karena Allah. Rajulani yasuffan fi saffin wahidin yukabbirani ma'an wa yu'amminani ma'an wa yarka'ani ma'an wa yasjudani ma'an wa yajlisani ma'an wa yusallimani ma'an lakin farqun bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Ada dua orang duduk di satu saf bareng, berdiri di satu saf bareng, takbirnya bareng, aminnya bareng, rukuknya bareng, sujudnya bareng, duduknya bareng, salamnya bareng. Tapi keduanya jauh berbeda. Yang satu seperti tinggi di atas langit, satunya seperti jauh ke dasar bumi. Satunya masuk surga, satunya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itulah. Ya, tentunya kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan fawailu al-musallin, celaka orang-orang yang sholat. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang senantiasa mengundur-ngundurkan waktu sholat. Atau mungkin dia tidak sholat sama sekali. Niatnya salah. Ya. Ini sholat adalah ujian. Demikian juga puasa juga ujian. Ada yang puasanya benar-benar bisa menghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada yang puasanya benar-benar bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu apabila dilandasi dengan iman dan ihtisab. Tapi ada pula yang seperti dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang puasa tapi ternyata dia hanya sekedar mendapatkan apa? Lapar dan dahaga. Ngeleh, ngelak, ngelu. Kenapa meleh? Enggak dapat apa-apa. Kenapa? Niatnya. Ini ujian puasa itu. Puasa adalah ujian. Haji, ujian. Ada yang mendapatkan hajinya haji mabrur. Ada yang hajinya R-nya hilang satu. Cuma mabur tok. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang man hajja walam yarfuth walam yafsuk. Raja'a yauma waladathu ummuh. Ada orang yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafath. Perbuatan yang memancing-mancing nafsu syahwat. Dan juga tidak melakukan perbuatan fusuk. Dosa. Jadi di tanah Mekah, rofas tidak, fusuk tidak. Maka dia kembali seperti terlahir dari perut ibunya. Masya Allah. Walaysa lahul jazaa' illal jannah. Ini barang siapa yang berhaji karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada balasan kecuali surga. Tapi ada yang berhaji, dia justru mendapatkan apa? Bukan dosa. Bukan pahala, tapi justru mendapatkan apa? Dosa. Ini ujian. Ujian. Haji kerjanya di sana rofaf. Kesempatan. Mumpung nengkono ketemu wong-wong luar negeri. Jadi kerjaannya nontoni cewek luar negeri. Bapaknya, iya sebetul. Sejajet, ke Turki, ke Turki. Bapaknya, sejajet, Surya. Bapaknya, oh Cirebon. Jadi di sana kerjaannya cuma apa? Bandingkan, oh wanita Turki kayak gini, wanita Suriah kayak gini, wanita Saudi kayak gini, wanita India kayak gini, Cirebon kayak kie, Kedungwulu kayak, ini kayak kie ya. Subhanallah. Itu rofath itu sudah. Belum nanti fusuk. Ngerasani. Saya tadi itu duduk di samping jemaah haji, gak tahu kloter berapa, namanya saya tahu si Fulan. Orangnya itu, wah, Masya Allah, ini fusuk, hajinya gak dapat apa-apa. Maka ujian ini, ngaji juga ujian, ngajar ngaji juga ujian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju, menempuh jalan mencari ilmu benar-benar karena Allah, maka berarti dia itu adalah mencari jalan menuju surga, dimudahkan jalan menuju surga. Di sisi lain, man talaba ilman mimma yuktagha fihi wajhullahi la yatlubuhu illa li'aradin man aradid dunya lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, di antara ilmu-ilmu yang seharusnya benar-benar dicari untuk mencari wajah Allah, diikhlaskan untuk mencari wajah Allah, ini ilmu agama. Tapi ternyata dia mencari ilmunya adalah semata-mata untuk mencari kepentingan dunia. Ben sugih, ben naik jabatan, ben terkenal, biar dapat pujian, dan seterusnya. Maka dia tidak mencium baunya surga. Yang satu masuk surga, yang satu enggak mencium baunya surga. Apa ini? Ujian. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan Allah menguji kita siapa yang bersabar dalam jihadnya, bersabar dalam sholatnya, bersabar dalam puasanya, bersabar dalam hajinya, bersabar dalam mencari ilmunya. Ini ujian dari Allah. Ayat ini terkadang memberikan atau terkadang difahami keliru oleh sebagian orang. Dalam ayat ini dikatakan hatta na'lama, sampai kami tahu, sehingga kami tahu. Kami akan uji mereka, kami akan uji kalian sehingga kami tahu. Ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar adalah Allah sudah mengetahui segala sesuatu, baik sebelum terjadi ataupun setelah terjadi. Pemahaman yang salah dalam ayat ini adalah bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini salah. Ya. Pemahaman yang salah adalah mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Maka hal ini diterangkan oleh para ulama, bahwa ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ilmu qablal wuku' wa ilmu ba'dal wuku'. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu sebelum terjadi dan ilmu setelah terjadi. Artinya apa? Artinya Allah mengetahui semuanya. Ya tahu sebelum terjadi, ya tahu setelah terjadi. Tahu apa yang telah terjadi dan tahu apa yang sedang terjadi dan tahu apa yang belum terjadi, kalau terjadi bagaimana kejadiannya. Begitu ilmu Allah. Fa innallaha ya'lamu ma kana. Allah mengetahui yang telah lalu, yang telah terjadi. Wama yakunu, dan Allah mengetahui yang sedang terjadi. Wama lam yakun, dan sesuatu yang belum. Idza kana kaifa yakun, kalau itu terjadi bagaimana terjadinya, Allah tahu. Beda dengan kita, terkadang kita tahu sesuatu akan terjadi. Loh Ustaz, dene duwe ilmu weruh sak durunge winara tahu sesuatu yang akan terjadi. Jenengan punya ilmu kayak gitu apa tidak? Kita punya terkadang. Contoh, jenengan diberitahu sama anaknya, "Pak, besok hari Rabu sore maghrib saya akan pergi ngaji di Masjid Agung ngaji tafsir." Jenengan tahu toh berarti sebelum terjadi? Ya kan? Itu namanya tahu sebelum terjadi. Ilmu sebelum kejadian. Bahwasanya anaknya ini sudah punya tekad untuk apa? Ngaji. Besoknya ba'da isya ketemu. Loh, kok wis tekan omah? Ya. Ngakune ngaji tapi jebule ngeringkel. Ngeruwel. Tidur di rumah. Akhirnya tanya, "Nak, kamu tadi ngaji apa enggak?" Nih, enggak tahu dia. Jadi dia tahu ilmu yang sebelum terjadi, tahu tentang sebelum yang sebelum terjadi, tapi kejadiannya dia enggak tahu. Itu ilmu manusia. Terkadang seperti itu, cuma satu sisi saja. Nah, gampangnya ya, pilihan lurah lah. Besok akan ada pilihan lurah. Tapi kan gak tahu siapa yang jadi, kan begitu. Jadi ilmu kita itu hanya apa? Sebelum terjadi. Adapun setelah terjadi, kadang tahu, kadang tidak. Atau sebaliknya, gitu. Anaknya ketonin yang Jogja. Mbasan malam Kamis. Loh, dene kok nang kene? Ternyata dia enggak tahu kalau anaknya ke Jogja. Siang itu juga ada rencana kembali ke Purbalingga. Mau hadir di majelis malam Kamis. Ketemu. Loh, taunya kalau sudah terjadi. Itu ilmu manusia. Dene ngerti-ngerti. Nah. Jadi ilmu manusia itu kadang meng separo. Terkadang seluruhnya, tapi tetap tidak sempurna. Sementara ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tahu sedetil-detilnya apa yang telah terjadi, tahu sedetil-detilnya apa yang sedang terjadi dan tahu sedetil-detilnya apa saja yang belum terjadi, nanti terjadinya bagaimana kalau terjadi. Dan itu Masya Allah buktinya sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perkara-perkara gaib yang akan terjadi tentang kejadian hari kiamat, sebelum hari kiamat muncul yang namanya Dajjal, sebelumnya itu atau di antara sebelum hari kiamat juga muncul yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kiamat pula akan terjadi 3 kali khasafat, 3 kali ambles bumi yang besar. Ya. Kemudian juga akan ada datangnya dukhan, dukhan itu asap. Kemudian juga akan datangnya dabbah tukallimun nasa. Hewan muncul dari dalam bumi ngajak bicara manusia, ngecapi manusia. Masyaallah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kabarkan. Berarti Allah sudah tahu perincian kejadian tahun depan. Akan munculnya atau akan turunnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa lah yang akan membunuh yang namanya Dajjal. Begitu seterusnya. Kemudian nanti akan terjadi hari kiamat semuanya hancur. Ada tiupan sangkakala semuanya hancur. Kemudian turunlah hujan seperti air mani manusia. Kemudian tumbuhlah manusia dari ajbud dhanab. Dari tulang ekornya kayak tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah itu mereka dikumpulkan. Kemudian. Ini urutan-urutan ini dari mana? Ilmu Allah. Dan Allah sudah tahu siapa saja yang masuk surga dan siapa saja yang masuk neraka. Nas'alullah an yaja'alana min ahlil jannah wa yu'idana minan nar. Allahumma amin. Ini tentang ilmu Allah. Jadi jangan difahami dari ayat ini bahwa Allah itu tidak tahu kecuali setelah apa? Terjadi. Ini keyakinan yang semacam ini keyakinan yang salah. Dan ini adalah keyakinan Qadariyah. Kelompok yang namanya apa? Qadariyah. Yang muncul di zaman tabi'in. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di zaman sahabat dan tabi'in. Sekelompok. Ya. Ada sekelompok orang memunculkan pendapat bahwa innal amra unuf, bahwasanya perkara itu baru diketahui oleh Allah kalau sudah terjadi. Ini tidak benar. Ini kelompok Qadariyah. Ya. Dan ini adalah kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang sesat. Ya, nas'alullah assalamah wal afiyah. Selesai. Kita dari ayat surat apa tadi? Muhammad ayat 31, kita akan masuk ke dalam hadis yang pertama dari bab ini. Hadis yang cukup panjang, yaitu hadis nomor 25. Hadis nomor 25. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu, salah satu kebahagiaan kita yang patut kita syukuri, salah satu nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah belajar hadis. Belajar apa? Hadis. Kenapa? Kita tahu bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk titik-titik-titik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepada beliau, atau berserah dirilah kalian kepada beliau, tunduklah kalian kepada beliau. Nah, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah para muhaddithun, ulama-ulama ahlul hadis. Kenapa? Karena sering menyebut-nyebut hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal satu solawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dibalas oleh Allah dengan 10 semisalnya. Maka bahagia kita ini, patut bersyukur bisa belajar hadis. Satu contoh ini. Ya, misal saya katakan dari sahabat Abi Malik Al-Haris bin Asim radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Saya terjemahkan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali? 3 kali. Ada 1 menit? Enggak ada. Makanya kesempatan loh, kalau setiap mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolawat. Ringan di bibir, berat di timbangan. Itulah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu separuh dari keimanan. Ini terjemahannya dulu. Alhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Masyaallah. Timbangan apa? Timbangan nanti pada hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an ma baina samawat wal ard. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan. Was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah obor. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu pembelamu atau penuntutmu? Pembelamu atau penuntutmu? Kullun nas yaghdu. Setiap manusia pasti akan berangkat di pagi hari. Fabai'un nafsahu, masing-masing menjual dirinya. Menukar dirinya. Famu'tiquha, ada yang menukar dirinya dengan kebaikan, maka dia berarti telah membebaskan dirinya. Au mubiquha, atau menukar dirinya dengan keburukan, maka berarti dia telah membinasakannya. Hadis cukup panjang, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Hadis ini diriwayatkan insyaallah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslim, ya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, at-tahur at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh keimanan. Iman itu ada dua sisi. Iman itu ada dua sisi. Supaya kita faham bahwasanya bersuci itu adalah apa? Separuh. Iman itu ada dua sisi. Yang pertama, tahliyah. Tahliyah. Ta, kho, t, ta, kh, li, yyah. Tahliyah. Kalau bahasa Arabnya ya, ta, kho, lam, ya, ta, marbutoh. Tahliyah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, tahliyah. Cuma beda titik. K-nya dihilangkan. T, A, H, L, I, Y, Y, A, H. Ta, H, lam, ya, ta, marbutoh. Tahliyah. Jadi berapa sisi? Dua. Yang pertama apa? Tahliyah. Yang kedua, tahliyah. Beda titik, artine wis beda. Mulane kalau baca niku entah bahasa Arab ataupun Al-Qur'an terutama, tentu juga hadis, kalau bacanya kleru sedidik bae masalah titik pengaruhe, masyaallah besar, ya. Nah, contohnya banyak sebetulnya, tapi nggak perlu saya sampaikan. Banyak diantara kita terkadang membaca Al-Quran itu keliru antara kha, kha dan ha, itu sudah maknanya 180 derajat, masyaallah. Allahumma akhrijni, Ini contoh Yohan ya. Caranya orang perlu contoh. Akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, berilah aku jalan keluar yang baik. Akhrijni. Pakai apa? Kho. Pernah saya dengar seorang imam membaca, suaranya bagus. Tapi kho-nya keliru hak. Allahumma ahrijni muhraja sidqin. Ya Allah, persulitlah aku. Jadi antara berilah jalan keluar dengan ya. Kita sering dengar kata la haraj. La haraja, tidak mengapa. Itu artinya tidak ada kesulitan. Ya, begitu. Kalau kharaj, makhraj, jalan keluar. Kalau mahraj, jalan kesulitan. Makanya baca titiknya hilang setitik, wis berubah. Makanya hati-hati. Nah, Islam itu ada dua sisi. Yang pertama tahliyatun, yang kedua tahliyah. Apa itu artinya? Tahliyah yang bunyinya kho, khotor. Pakai kho. Berarti membersihkan. Dari yang kotor dibersihkan. Jadi Islam itu dua tahap, dua sisi. Yang pertama tahap pembersihan. Tahap yang kedua tahliyah. Apa tahliyah? Dihiasi. Diperbaiki, dihiasi. Jadi dibersihkan dari kotoran dan diperbaiki. Ya kayak kita mau ibaratnya ngecat tembok. Kan tidak bisa langsung apa? Dicat. Caranya gimana? Bersihkan dulu, dikelotok catnya sing wis lawas, dikerok, dianu, dialusaken, ya. Setelah bersih, baru setelah itu tempeli cat yang baru. Tahliyah dulu, baru tahliyah. Bersihkan dulu, dulu baru diperindah. Wudu dulu, baru sholat. Gitu. Jadi, di antara bentuk tahliyah itu taharah. Bersuci. Bersuci itu menghilangkan kotoran. Maka dia, karena bersuci itu adalah proses menghilangkan kotoran, dia adalah separuh agama. Separuh iman. Bisa ditangkap, nggih? Karena iman itu ada dua sisi. Membersihkan kotoran dan menghiasi dengan amal amal soleh. Nah, di antara membersihkan kotoran itu adalah dengan toharoh. Makanya dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatru al-iman. Bersuci itu separuh dari keimanan. Ketoni dawa teman seniki isane nggih, alhamdulillah. Jam 7 berapa? 5 menit ya. 7 menit, 5 menit. Ya, insyaallah taala. Contoh. Sebelum contoh. Thaharah itu ada dua macam. Thaharah hissiyah dan thaharah maknawiyah. Jadi thaharah itu kan tadi termasuk proses apa? Pembersihan. Nah, thaharah itu sendiri artinya bersuci, itu ada dua macam. Mensucikan badan secara zahir dan mensucikan hati maknawi, ya. Membersihkan badan secara zahir adalah dari hadas dan najis, dari hadas ataupun najis, itu secara zahir. Adapun secara maknawi, hati dibersihkan dari segala macam bentuk kesyirikan, kemaksiatan, dan perkara yang diada-adakan. Ini tiga jenis maksiat. Syirik, maksiat, perkara yang diada-adakan. Itu dibersihkan. Ini makanya termasuk toharah. Makanya dalam ayat surat Al-Mudathir, ya, Wa thiyabaka fatahhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pakaianmu sucikanlah. Yakni sucikanlah pakaianmu dari segala macam bentuk najis, dan juga sucikanlah keyakinanmu dari segala macam peribadatan kepada selain Allah. Begitu. Okay. Berarti agama itu ada dua sisi. Yang pertama apa? Membersihkan dari kotoran. Dan yang kedua menghiasi dengan amal. Amal soleh. Membersihkan dari kotoran diantaranya adalah toharoh. Bersuci. Bersuci ada dua macam. Bersuci secara apa? Zahir. Contohnya adalah dengan apa? Berwudu. Contohnya dengan apa? Mandi. Contohnya dengan kalau tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi, dengan apa? Tayamum. Ya. Jadi tayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi. Misalnya seseorang melakukan perjalanan, tidak ada air sama sekali, atau airnya hanya cukup untuk minum. Kalau digunakan untuk berwudu, maka dia tidak bisa minum. Maka dia boleh tayamum. Mengganti wudu dengan tayamum. Atau seorang mengalami janabah, junub, entah itu mimpi atau hubungan dengan pasangannya, suami istri. Maka dia mengalami janabah. Mau mandi enggak ada air. Atau badannya gerges. Pakai air kedinginan sakit. Air digodok, direbus juga enggak bisa. Enggak ada api. Ya. Maka dia boleh untuk tayamum. Enggak usah guling-guling teng pasir. Ya, dulu ada seorang sahabat dalam perjalanan mengalami junub. Akhirnya dia ya tamarrag fit turab, guling-guling ya di pasir. Akhirnya kemudian sholat. Lah bingung dia mau apa? Mau mandi enggak ada air. Akhirnya guling-guling. Ammar bin Yasir. Pulang ke Madinah cerita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi aku mengalami janabah. Karena aku tidak mendapatkan air, akhirnya aku guling-guling di pasir." Tahu nggih guling-guling di pasir? Bisa dibayangkan ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka an taf'ala hakada." Cukup bagimu untuk melakukan demikian. Blek. Tangan dipukulkan ke tanah yang berdebu. Ya. Kemudian di biar tidak terlalu apa? Hanya kemudian setelah itu apa? Mengusap muka dan telapak atau dua tangan. Selesai sudah, itu tayamum. Ini bukan. Keramas nganggo pasir. Enggak perlu tayamum. Islam mudah atau tidak? Barang siapa yang mempersulit apa yang dimudahkan oleh Allah, Allah akan persulit dia. Maka agama Islam ini asalnya mudah, alhamdulillah. Demikian. Nah, ini contoh taharah. Ada yang wudu, mandi ataupun apa tadi? Tayamum. Itu membersihkan badan. Adapun membersihkan dalam kita, keyakinan kita. Semua bentuk kesyirikan dijauhi. Mulai kesyirikan sing ditempelakan neng driji. Kesyirikan yang disunduk ke di sini. Kesyirikan yang disunduk ke di sini. Kesyirikan yang disunduk ke di sini. Kesyirikan yang ditanam di sini. Alias pasang susuk untuk kekuatan. Untuk ketampanan. Untuk kecantikan. Untuk melet. Setiap orang yang melihat dia pasti apa? Melet. Alias kepelet. Ya. Atau untuk penglarisan. Semua yang digantung-gantung di rumah. Ada bentuk sesuatu yang misalnya talak bala dan yang lain-lain, itu dijauhi. Itu kalau ingin membersihkan agama kita, dijauhi. Ya. Oh ya. Nggih, alhamdulillah. Jadi itu termasuk membersihkan diri dari bergaul dengan para pelaku kesyirikan. Tingkat keluarga kita bersihkan kesyirikan. Lingkungan kita bersihkan kesyirikan. Nek panjenengan pejabat RT, jenengan pejabat RW, jenengan Pak Duko, jenengan Pak Camat, jenengan Pak Cari, jenengan Lurah, jenengan Gubernur. Maka tugas Anda adalah membersihkan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lamu. Bismillah, buat menawi mengkatan enggang sakit kulo aturakan, betul aturakan. Buat menawi wanten kelenta kelenta ini pun, nyuwun agunging pangapunten. Mohon maaf yang sebesar besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.